dudu arek sing salah, nanging kuwi sing wis gawe kisah. Rasah nyalah ke wong liyo yen sejatine kuwi dhewe sing suloyo. Rasah ngeyel ngaku bener yen sak tenane kowe sing minger. Meneng-meneng keto anteng tiba eneng buriku kowe teke nganteng. Wis tak pilan sambut peluk sayang.